Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada hatta yang menasabkan fi'il mudhari memiliki berapa makna? Dua, yaitu bimakna kai wa bimakna ila lil ghayah. Taim wa dzakara ba'dhum ma'nan tsalitsan bimakna illa. Nah, wanasim fi mithli qawlihi ta'ala lan nabraha 'alaihi aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Man nasim li yarji'a indaka Muhammad. An-nasib li yarji'a mada? An-mudmarah wujuban. Taib. Wa hadha qawl al-basriyin. Wa amal kufiyun yakulun an-nasib huwa hatta nafsuha. Wa marad alaih awrad alaihim. Naam. Tayyib, dzakar Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Naam. Anna hatta nam ta'malu fil ism wa la yujad fil arabiyyah. Naam, harfan aw amilan ta'malu fil asma wa fil af'al. Wa qad yuqal anna hunaka mawjud. Mithal ayun, aidan, kai. Naam. Maka danika lam. Naam. Allati tadkhulu fil asma wal af'al. Wa mal jawab? Dia bukan dari satu sisi tapi dari dua sisi. Tayyib. Naam. Pada contoh-contoh tadi, naam, tidak, naam, makna yang sama tidak pula apa? Dalam bentuk yang sama atau dari wajah yang sama, tapi naam berbeda. Ketika masuk pada isim berbeda dengan ketika masuk pada fi'il. Adapun yang dimaksud di sini hatta, naam, dia betul-betul sama dari isi makna, naam, dan wajah. Baik, kita masuk pada syurutu raf'il fi'li ba'da hatta. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu thalathatu syurut. Al-awwal kaunuhu musabbaban amma qablaha. Wa lihadha imtana ar-raf'u fi nahwi ma sirtu hatta adkhula al-balad. Wa qad marra bina syaratu nasbil fi ini ba'da hatta. Wa ma syaratu? An yakuna al-ism bimakna syaratu nasbil fi'li bihatta. Baik, jangan sampai lupa. Nah, jadi syarat nabi bisa dinasabkan kalau fi'ilnya bermakna mustaqbal. Baik itu mustaqbal dari sisi zaman takallum, yang ini berarti apa? Wajib nasab, atau apa? Tidak dari sisi apa? Kalimat sebelumnya. Kalau hanya dari sisi kalimat sebelumnya saja, sedangkan dari sisi zaman takallum tidak, maka maknanya apa? Boleh dua kondisi, boleh rofa, boleh nasab. Sekarang syarat dirofakannya fi'il setelah hatta. Yang pertama, kaunuhu musambaban amma qablaha. Wadhanika liyahsul al-ittisalul ma'nawi. Li'annahu lamma batal al-ittisalul lafzi bainahuma limani'in wajabal ittisalul ma'nawi jabran lima fata minal ittisalil lafzi. Syaratnya ya fanihillah, ya kaunuhu musabbaban amma qablaha, yaitu fi'il. Nah, fi'il yang setelah hatta itu, yang dimasuki hatta itu sebagai apa? Musabbab. Nah, musabbab dari apa yang sebelumnya. Walihadha imtana arraf'u fi nahwi masirtu hatta adkhulal balad. Limadha li'anna intifa'a sayri la yakunu sababan lidduhul. Wa fi qawlika sirtu hatta tatlu asyamsu li'anna sayra la yakunu sababan litulu'iha. Jadi, nah, musabbab berarti dia sebagai apa? Yang disebabkan. Kalau dalam bahasa kita berarti akibat. Yaitu mudahnya apa? Berarti fi'il yang kemasukan hatta itu adalah akibat dari apa? Kalimat sebelumnya. Paham? Sekarang perhatikan contoh. Nah, dikatakan oleh Ibn Hisham di sini, oleh karena itulah dilarang untuk merofakkan pada semisal contoh masih itu hatta adkhulal balad. Sekarang yang setelah hatta, nah, yaitu dukhulul balad. Apakah dia sebagai akibat? Nah, sebagai akibat karena dia tidak melakukan perjalanan, tidak mungkin ya tidak. Nah, jadi li'anna intifa'a sayr la yakunu sababan lidukhul. Karena apa? Tidak adanya dia berjalan itu bukan merupakan sebab masuk ke negeri itu. Jadi, juga apa? Tidak boleh untuk semisal contoh sirtu hatta tatlu asyams. Karena akibatnya tulu syams itu bukan diakibatkan oleh perjalanan dia. Karena tidak ada hubungan sebab dan akibat di sini. Ya anasain layakunu sababan di tulu iha. Nah, sekarang kenapa kok dipersyaratkan harus ada hubungan sebab akibat, di mana fi'il yang setelah hatta merupakan akibat yang sebelumnya, dikarenakan apa? Liyah sulal ittisalul maknawi, untuk didapatkan apa ittisal secara makna, bersambungnya jumlah tersebut secara makna. Sebab tatkala telah apa batal ittisal secara lafzi antara keduanya, dikarenakan mani adanya penghalang, maka wajib adanya ittisal maknawi. Untuk apa menggantikan yang terluputkan dari ittisal lafzi. Asani an yakuna zamanul fi'lil hala lal istiqbal. Yang kedua, syaratnya apa? Zaman fi'il itu zaman hal, bukan istiqbal. Alal aksi min syaratin nasbi. Ya, kebalikan dari syarat nasab. Illa annal hala taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu takdira. Nah, ini perlu diperhatikan. Hanya saja hal di sini terkadang dia tahqiqan, terkadang takdiran. Qauluhu tahqiqan bi an yakuna ma'muluha waqi'an hina at-takallumi haqiqatan. Yang dimaksud dengan zaman hal secara tahqiqan yaitu ma'mul, yaitu yang terkena amil itu betul-betul terjadi di waktu apa? Di waktu pembicaraan secara hakiki. Sedangkan takdiran ay bitariqit takdir wal hikayah, dengan jalan takdir dan penghikayatan. Jadi dalam hikayat itu, nah memang zamannya hal, walaupun kalau dilihat dari zaman pembicaraan orang yang menghikayatkan, zamannya apa? Berarti maldi. Nah, kalau itu sudah terjadi. Taib. Fal awalu ka kaulika sirtu hatta adkhuluha. Sirtu hatta adkhuluha. Idza qulta dzalika wa anta fi halati dukhul. Jika engkau mengatakan yang demikian dalam kondisi engkau sedang apa? Masuk. Sirtu hatta adkhuluha. Jadi adkhulu di sini bermakna hal, bukan istiqbal. Wa tsani kal mithalil madhkur idza kana sayru wad dukhul qad madaya walakinnaka aradta hikayatal hal. Dan yang kedua, seperti misal yang disebutkan ini, apabila perjalanan dan masuknya ke negeri itu sudah berlalu, sudah terjadi, akan tapi engkau ingin menghikayatkan naam kejadian tersebut atau kondisi tadi. Naam hikayatul hal. Maknanya apa? Makna hikayatul hal an yuqaddira anna dzalikal fi'la waqi'un fi halit takallum. Yang dimaksud dengan hikayatul hal yaitu apa? Dikira-kirakan bahwa perbuatan itu terjadi pada waktu apa? Pada waktu pembicaraan. Waqala al-Andalusi makna hikayatil hal an tuqaddira nafsaka an tuqaddira nafsuka ka'annaka mawjudun fi dhalika zaman. Au tuqaddiru dhalika zamani tuqaddiru dhalika zamana ka'annahu mawjudun al-an. Makna hikayatul hal yaitu engkau mentakdirkan jiwamu seakan-akan atau apa, engkau ya jiwamu itu mentakdirkan, mengira-ngirakan bahwasanya engkau itu ada pada apa, pada zaman tersebut. Atau engkau takdirkan zaman tadi seakan-akan ada sekarang. Jadi penghikayatan kondisi. Nah, yang dia bicarakan itu, yang sedang diceritakan itu seakan-akan terjadi pada saat ini. Baik, atau nah, seakan-akan engkau betul-betul hadir pada zaman itu. Ini namanya hikayatul hal. Wa alamatu kaunihi halan tahqiqan aw taqdiran salahiyatu ja'lil fa'i fi mawdhi'i hatta. Nah, ini faedah diingat-ingat. Dan alamat ikhwani fillah, keadaan hal itu tahqiqan atau takdiran, yaitu nah, bisanya dijadikan atau diletakkannya fa pada tempat hatta, atau dengan kata lain apa, hatta tersebut bisa diganti dengan fa, menunjukkan zaman hal. Nahu qaulihim maridu zaitun hatta la yarjuna. Ay fahuwa al-an la yurja. Zain nam sakit. Fala yarjunahu. Nam. Itu maksudnya apa? Fahuwa al-an la yurja. Yaitu mereka tidak mengharapkan Zaid sakit. Siapa yang mengharapkan sakit? Nah, maridu Zaidun hatta la yarjuna. Atau nah, tidak mengharapkan dia hadir. Itu lebih tepat. Fahwal an la yurza. Maka Abah Zaid saat ini tidak diharapkan kehadirannya, tidak diharapkan. Nah, karena sedang sakit, diberi undur untuk hadir misalnya. Maka di sini nah, karena menunjukkan makna apa? Makna hal. Menunjukkan makna hal. Maka dia dirofakkan. Wa nahwu duriba amsi hatta la yastati'u aw la yastati'a. Duriba amsi hatta la yastati'u an yataharraka al-yawm. Ay fa huwa la yastati'u. dia dipukul kemarin sampai tidak mampu untuk apa? Bergerak pada hari ini. Tayyib, sampai tidak mampu bergerak pada hari ini. Ai fahuwa la yastati'u. Di sini nah halnya bagaimana? Sekarang memang dia tidak mampu apa? Tidak ada kemampuan untuk bergerak. Paham? Menunjukkan mana hal. Wa nahu sa'altu an hadhil mas'alati an hadhil mas'alati hatta la ahtaju ila su'al. Ai fa ana la ahtaju ila al-an. Ai fa ana la ahtaju al-an. Aku bertanya tentang masalah ini sampai aku tidak butuh lagi untuk bertanya. Dalam artian sudah betul-betul puas dengan jawaban. Wa mithalul musannif sirtu hatta adkhuluha ay fa anal an adkhuluha. Apabila dia apa? Meniatkan memang saat itu dia sedang masuk. Nah, ini kalau zaman fi'il itu hal bukan istiqbal maka dirofakkan. Hada ja'a raf'u fi qawlihi. Fi qawlihi ta'ala hatta yakula rasul. Berarti datang secara rafa' menjadi hatta yakula rasul. Li'anna zilzal wal qawla qad madaya. Wa'ala hadha kurang makanya kok aneh. Wa'ala di terpisah di bawah. Tayyib. Wa ala hadha ja'a rafu fi qawlihi ta'ala hatta yaqula ar-rasul li anna zilzal wal qawla qad mandaya. Naam, qira'ah Nafi' hatta yaqula ar-rasul secara rafa'. Naam. Wa hatta ala hadhihi al-qira'ah حرف ابتداء والفعل بعدها مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. Ini diingat-ingat. Berarti nah telah kita lewati hatta jarah. Nah dan sekarang hatta apa? Harfu ibtida atau hatta ibtidaiyah. Berarti hatta ghaiyah, na'am al-ghaiyah, ghaiyah itu menasabkan kemarin karena ada dua makna untuk hatta yaitu bermakna ghaiyah dan bermakna kai. Sehingga kalau seseorang mengatakan hatta ta'liliyah dari sisi maknanya bisa karena dari sisi maknanya. Kemudian sekarang hatta ibtidaiyah, dia tidak beramal. Karena zilzal wal qaul laqad madaya walakin urida hikayatul hal. Fakannahu qila hatta halatuhumul an anna rasul sallallahu anna rasula walladina amanu ma'ahu yaqulun fal qaulu halun bi timbari tantir ittisafihim bih zamana takallum. Naam. Tayyib. Jadi zilzal itu telah lewat. Nam zilzal dan qaulnya telah lewat, tapi apa? Di situ hikayatul hal. Naam. Diinginkan hikayatul hal. Jadi seakan-akan apa? Sampai keadaan mereka saat ini bahwasanya Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan demikian. Mata Nasrullah. Itu dihikayatkan kondisi mereka saat itu. Cuman nah lebih mudah untuk kita i'rab sebagaimana kemarin hatta yaqula rasul wal ladina amanu mata nasallallah. Nah dinasamkan dengan apa? Dengan marah. Memenuhi syarat tidak kemarin? Dari siapa memenuhi syaratnya? Kemarin dalam contoh hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah ada dua apa? Kemungkinan. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua yaitu datang dalam bentuk rafa dan alasannya demikian. Kalau kemarin dibaca nasab alasannya apa? Istiqbal dari qaul rasul hatta yaqul ar-rasul na'am mata nasrullah. Baik. Wazulizilu hatta yakula rasul lianna kala rasul wa inkana madhyan binisbah ila zamanil ikhbar illa annahu mustaqbalun binisbah ila zilzalihim. Wazulizilu hatta yakula rasul. Jadi duluan mana? Nam zilzal dengan perkataan rasul? Duluan zilzal. Nam zilzal. Nam. Tapi kalau tidak dari sisi kaulnya, nam, taim dari sisi kaul tersebut sudah apa? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Atsalis an yakuna ma qabla hatta aman. Wa li hadza imtana ar-raf'u fi nahwi sayri hatta adkhulaha. Wa fi nahwi kana sayri hatta adkhulaha. In humilat kana 'ala nuqsani duna tamam. Taib, hendaknya apa-apa yang ada setelahnya itu tam, bukan apa nakis. Taib, ay mustangnian amma ba'daha, ay ma ba'daha fadlah. Naam, yatimul kalam biduni. Jadi harus sempurna, fanifillah. Yang sebelumnya itu sudah sempurna. Naam, tidak butuh lagi apa kepada yang setelah hatta. Naam. Walihada intana ar-raf'u, oleh karena itulah na'am terlarang untuk rafa' li'alla yalzama kaunul ibtida'i fil hali bin nisbah lil mithalil awal aw fil asli bin nisbah lil mithalil thani bila khabar li'anna al-marfu'a hina idin musta'nafun mungkati'un amma qablah li'anna hatta ibtida'iyah wal jumlah ba'daha musta'nafah fayakhlul mubtada min al-khabar wa dhalika ghairu jaiz. Ini jelas kali kita. Nah, sayri hatta adkhulaha. Taib. Kemudian juga kana sayri hatta adkhulaha. Nah, ini tidak boleh dirafakkan, ya kan? Taib. Kemudian apa? Kana di sini pada kana sayri, apabila kananya nam nakis, kalau ditakdirkan tam maka boleh. Taim. Nah, ingat-ingat diulang lagi untuk apa syarat nas. Nas tabiyyah nas.